Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatik wanshur ilayna hikmatak ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rahmar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa' nabihi wa bi'ulumi fi daraini amin. Faslan fi bidayati sabak wa gadrihi wa tertibihi ilan gal. Fin? Wa innama? Wa innama tafaqqaha Abu Hanifata bi kasratil mutaraha wal muzakara fi dukanihi hina kana bazzazan. Dan adalah Imam Abi Hanifah, seorang imam yang pertama daripada imam-imam yang empat. Beliau adalah guru daripada Imam Malik. Imam Malik adalah guru daripada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i adalah guru daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semuanya saling terkait. Beliau ini, Imam Abi Hanifah, dikatakan oleh para ulama Abu Hanifah fil fiqih huwa abul iyal. Jadi Abu Hanifah dalam fikih itu, dia itu adalah ayahnya. Karena semua mazhab itu, yang paling tua imamnya, yang paling awal di antara empat mazhab yang diakui sekarang adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini tidak menjadi orang alim kecuali karena beliau itu selalu bermuzakarah. Di mana? Di tokonya. Jadi selalu dia itu bermuzakarah. Kayak melempar suatu masalah. Mutarahah. Kemudian dibahasnya sama-sama. Jadi padahal dia itu berada di tokonya. Nah begitulah seharusnya kita nanti. Tatkala kita sudah menjadi seorang ustad atau ustazah. Maka hendaknya kita itu mempunyai suatu mata pencarian yang kita juga laksanakan, tapi tanpa mengurangi, menyibukkan tugas kita yang sebenarnya, yaitu ad-da'wah ilallah. Jadi kalau semua kita itu mempunyai sebuah mata pencaharian, maka kita tidak akan mengharapkan orang lain. Kita tidak mengharapkan amplop, kita tidak mengharapkan pemberian orang dan sebagainya. Oleh karenanya Imam Ali Ibn al-Habib Muhammad al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau berkata, in husta ilman fattakhid khirfatan tasunu ma'al wajhi la yubzalu wala tashinul ilma bi antura sa'ilan fasya'nu ahlil ilmi an yus'alu. Yang artinya, jikalau engkau sudah mendapatkan ilmu, maka hendaknya kalian cari mata pencarian. Karena apa? Dengan mata pencarian yang kamu bisa mendapatkan rezeki darinya, kamu bisa menutupi rasa malu yang ada di dalam muka kamu itu. Sehingga kamu itu tidak tampak seakan-akan mengharapkan pemberian orang. Dan jangan kamu sampai mencoreng yang namanya kemuliaan ilmu dengan kamu tampak seperti orang minta-minta kepada orang lain. Karena sesungguhnya orang yang punya ilmu itu diminta bukan meminta. Jadi hendaknya seperti itu. Coba lihat bagaimana Imam Abu Hanifah ini. Beliau berdagang. Tapi perdagangannya itu dijadikan sebuah sambilan belaka. Perdagangannya itu bukan sesuatu yang pokok. Bukan sesuatu yang utama. Tapi suatu pekerjaan sambilan. Supaya dia itu tidak mengharapkan dari orang. Dan begitulah seharusnya kita-kita ini. Tatkala kita mengajar. Tatkala kita berdakwah. Tatkala kita itu memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada orang lain, maka hendaknya harus didasari dengan ikhlas. Bukan karena mengharapkan amplop gitu. Karena selama masih kita itu mengajarnya karena mengharapkan amplop dan lain sebagainya, maka selama itu pula tidak akan masuk yang namanya ajaran kita itu, ilmu yang kita ajarkan itu dalam hati mereka gitu. Oleh karenanya Ustaz pernah bertanya kepada Habib Zain, guru Ustaz, kenapa sekarang ini begitu banyaknya mau'idhoh itu dilaksanakan di mana-mana? Pengajian itu dilaksanakan juga di mana-mana. Akan tetapi, kenapa bekasnya itu sedikit? Banyak orang yang keluar dari majelis, tapi dia tidak mendapatkan apapun juga. Dia tidak menangis, dia tidak sedih, dia tidak mengamalkan dengan apa yang dititahkan oleh ustadz itu, oleh da'i itu, oleh khatib itu, dan sebagainya. Apa jawaban beliau? Kata beliau, bagaimana mungkin mereka itu akan mendapatkan mau'idhoh masuk menancap ke dalam hati kalau makanannya mereka itu adalah makanan yang syubhat apalagi haram. Nah, kebanyakan orang sekarang ini makanannya syubhat atau haram malah. Bahkan inilah zaman yang disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, ya'ti alaikum zamanun fahim? La yabqa minan nasi illa wa akala ribah wa man lam ya'kulhu asabahu min gubarih. Ya'ti alaikum zamanun la yabqa minan nasi illa wa akala ribah wa man lam ya'kulhu asabahu min gubarih. Nanti bakal datang suatu zaman di mana tidak akan ada satu orang pada zaman itu kecuali dia akan memakan daripada riba. Kalau dia tidak memakannya secara langsung, maka dia itu akan kena debunya. Seperti sekarang ini. Sebutkan satu orang di dunia ini yang tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah memakan atau ada kaitannya dengan riba. Tidak mungkin. Karena semua orang makan dengan uang. Uang dari mana asalnya? Dari bank. Sudah bercampur dengan uang riba dan sebagainya. Syubhat. Nah, ini sekarang sudah. Ini sudah zamannya. Seperti kalian. Kalian, orang tua kalian mengirim uang ke rekening pondok lewat siapa? Lewat bank. Coba enggak lewat bank. Lewat wesel kayak dulu gitu. Maka pasti pondoknya itu lebih banyak lagi hutangnya. Kenapa terlambat datangnya? Jadi otomatis kalian harus, orang tua itu mengirimkan uang itu melalui rekening, melalui bank supaya cepat gitu. Sehingga kalian tetap dikasih makan, ya kan? Nah, jadi ini sudah salah satu contohnya bahwasanya kita semua sudah kena debunya ini sekarang. Sehingga tatkala sudah makanan-makanan dan minuman serta pakaian yang kita gunakan itu sudah bercampur baur dengan sesuatu yang diharamkan, jadilah kita itu ibadah kurang nikmat, mendapatkan mau'idhoh itu tidak langsung kita itu menerimanya, mengamalkan isinya. Nah, kenapa demikian? Nah, karena makanannya, karena minumannya, karena pakaiannya. Gitu. Apakah ada solusi? Ustaz tanyakan kepada beliau. Apakah ada solusi, Habib? Apa kata beliau? Ada. Solusinya tetap ada. Walaupun mereka makan haram sekalipun. Tetap. Kalau seumpama seseorang yang berkhutbah itu memberikan wasiat itu, memberikan arahan itu dalam keadaan mukhlis, ikhlas hanya karena Allah SWT, maka tetap ilmu yang diajarkan itu akan masuk ke dalam hatinya. Walaupun dia makan haram. Nah, oleh karenanya, supaya kita ikhlas di dalam dakwah kita, maka hendaknya kita itu mempunyai suatu pemasukan. Karena mau gak mau kan kita harus hidup. Ada hidup tanpa makan. Ada hidup tanpa pakaian. Itu malaikat namanya, bukan manusia. Nah, kita harus mencari mata pencarian. Tapi mata pencarian itu tidak menjadikan kita itu sampai cinta kepada dunia. Kita berusaha. Kita menyebarkan jala untuk menangkap, bukan ikan, tapi menangkap rezeki yang Allah sebarkan kepada hamba-hambanya. Agar tetapi ketika kita berusaha, ketika kita berangkat ke toko, ketika kita itu membuka dagangan kita, kita berkeyakinan yang namanya rezeki kita tidak akan kemana-mana. Agar tetapi pasti akan sampai kepada kita yang untuk kita dan tidak akan sampai kepada kita yang bukan untuk kita, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Habiban Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib radhiyallahu anhu ardhah wa askana nawayahu fasihal jinan gadda min ta'ala bir rizqil gawam fil kitabil munzal nurin lil anam alladhi li ghairik lam yasil ilik walladhi gusim lak hasilun ladik fashtagil bi rabbik walladhi alik fi fardil haqiqa washar il masun la yaksur hammuk maguddir yakun. Jadi yang artinya Allah Ta'ala telah menjamin rizki daripada semua hambanya itu. Allah sudah menjamin. Bahkan bukan hanya hambanya yang berupa manusia. Makhluknya pun yang berupa binatang, yang melata, yang terbang, semuanya itu sudah Allah tetapkan rizkinya. Jadi masing-masing daripada ciptaan Allah, Allah sudah tetapkan rizkinya. Tidak akan kemana-mana. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik, yang bukan untuk kalian tidak akan sampai kepada kalian. Walaupun berusaha gimana, kalau bukan ditentukan untuk kalian tidak akan sampai kepada kalian. Tapi yang ditentukan untuk kalian pasti akan sampai kepada kalian walaupun tidak usaha. Oleh karenanya kan ada cerita dua orang yang berlainan cara di dalam mendapatkan rezeki. Yang satu dia itu pakai cara tajrid. Apa artinya tajrid? Tajrid itu diantara upaya dan tariqah di dalam ilmu tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari mendapatkan keyakinan terhadapnya. Apa itu? Magam tajrid itu adalah magam meninggalkan segala macam usaha dan upaya dan bertawakal kepada Allah. Nah, kalau kita jangan coba-coba pakai ini. Kita masih belum magamnya. Jadi dia gak mau cari, mau berdagang gak mau, mau kerja gak mau. Tapi serah kepada Allah. Kalau Allah ngasih makan, ya makan. Gak dikasih makan, ya udah gak makan. Sedangkan saudaranya, tidak. Dia, fi magamit tasabub, atau fi magamil kasab. Dia itu berusaha. Sebelum saudaranya itu keluar, dia berkata kepada saudaranya, kamu tetap dengan komitmen kamu? Iya, saya tetap dengan komitmen saya. Allah tetap akan memberikan rezeki kepada saya, walaupun saya tidak berusaha. Sedangkan yang satunya, dan aku juga tetap dengan komitmen saya, bahwasanya Allah tidak akan memberikan rezeki kalau seumpama kita tidak berusaha. Jadi harus tasabub gitu. Oleh karenanya lihat bagaimana Sayyidatuna Maryam, ketika Allah Ta'ala akan meletakkan ruh daripada Sayyidina Isa alaihissalam, maka diperintahkan Sayyidatuna Maryam untuk memakan buah kurma yang masih berada di atas pohon itu. Kemudian apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadanya? Huzi. Jadi goyangkan, gerakkan pohon kurma. Coba lihat pohon kurma itu. Kan ada pohon kurma di Pondok Putri. Nah, coba gerakkan. Bisa bergerak? Nggak bisa bergerak. Cuma diperintahkan Allah Ta'ala untuk apa? Bertasabub. Itu maksudnya. Jadi digerakkan nggak mungkin bisa bergerak. Orang kokoh begitu. Jadi satu pohon kurma itu bisa sampai, kalau sudah besar seperti itu, bisa sampai 200 kilo, kamunya masih 60 kilo. Gimana bisa bergerak gitu? Nah, tapi diperintahkan Allah Ta'ala hanya untuk menggerakkan saja. Allah yang menggerakkan. Seperti Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ketika selesai membangun Ka'bah, diperintahkan Allah Ta'ala, ayo, umumkan kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia. Dikatakanlah Nabi Ibrahim, ya Rab, tidak salah perintah itu. Bagaimana akan sampai suaraku kepada mereka semuanya? Sedangkan aku ini adalah seseorang yang terbatas suaranya. Apa firman Allah Ta'ala? Perintah Allah kepadanya, gal sampaikan, ucapkan saja, dan aku yang menyampaikannya kepada semua. Nah inilah, jadi supaya kita paham bahwasannya, yang mempunyai kekuasaan di sini bukan kita. Fahim? Kita ini cuma tasabbub saja. Kita ini cuma sebabnya saja. Apapun itu. Fahim? Berkaitan dengan apapun itu. Musabbibnya yang utama itu adalah Allah. Kita bukan musabbib, tapi kita adalah sabab. Jadi semua masing-masing itu, kita ini adalah sabab, musabbibnya adalah Allah. Segala hal yang terjadi kepada kita, baik merupakan kebaikan maupun keburukan, semuanya musabbibnya adalah Allah SWT. Sedangkan manusia ini merupakan sebuah golamullah, pelaksanaan, sebuah implementasi daripada segala ketentuan Allah yang ada di atas sana. Jadi mulai kamu itu ditentukan lahir, sampai kamu mati, itu sudah ada ketentuannya. Kamu jam 5 lewat 45 menit, misalnya seperti sekarang ini, kamu berada di musholla, di Pondok Putri, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan bangun, dalam keadaan menulis, dalam keadaan mencerna pelajaran dan sebagainya. Semua itu Allah yang tentukan. Musabbibnya Allah. Yang menggerakkan Allah. Faham? Akan tetapi kalau kita ingin tahu, apakah kita termasuk dicintai oleh Allah Ta'ala atau tidak? Ah, sekarang kita bisa lihat. Yang enggak ngantuk berarti dicintai oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Allah berkehendak kepadanya supaya dia dengar. Ini bukan ucapan Ustaz Tegap. Yang diucapkan itu bersumber daripada firman Allah. Yang diucapkan itu bersumber daripada hadis Nabi. Kalau Allah berkehendak kepada seseorang itu kebaikan, maka dia itu akan difahamkan. Ah, camkan baik-baik. Fahami. Masukkan ke dalam hati. Sehingga bisa menjadi modal kamu itu menentang kepada setan-setan itu. Faham? Menentang kepada godaan hawa nafsu itu. Ya. Berarti apa? Orang itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Jadi sungguh beruntung yang tidak ngantuk. Nah, kalau yang ngantuk, insya Allah dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Tapi enggak terlalu banyak. Gitu. Ada yang enggak mau? Ada yang enggak mau kebaikan dari Allah Ta'ala? Mau semua? Nah, apakah mau kalian, saudara kalian tidak mendapatkan kebaikan dari Allah? Tidak mau, karena itu menandakan daripada keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Nah, caranya gimana? Bangunin. Jadi kalau ada yang ngantuk, bangunin. Paham? Tetap ngantuk, cabut bulu hidungnya satu gitu loh. Masih ngantuk juga, jotos pakai dirinya sendiri tapi ya. Ngerti enggak? Nah, jadi seperti itu, kita harus lawan. Jangan biarkan setan itu berkeliaran di situ. Biarkan dia itu menunggu di pinggir musola situ gitu. Paham? Ingat kan, kita punya komitmen bersama-sama kan? Kita mempunyai suatu misi dalam kehidupan dunia itu. Apa itu? Membikin murka. Nah, bikin murka iblis. Biarkan dia itu enggak senang pada kita. Yang penting Allah ridha. Yang penting Rasulullah ridha. Enggak peduli siapapun itu. Apakah setannya jin ataupun setan manusia. Manusia. Kan setan kan terbagi dua. Setan manusia dan setan jin. Setan manusia itu yang enggak suka kita berbuat baik. Orang pakai jilbab dikatakan ketinggalan zaman. Enggak suka dengan keindahan dan kesenian. Rambut bagus-bagus kok mau ditutup sih? Ada kan yang mengatakan begitu? Kita pakai sarung katanya, lagi sunatan tuh gitu. Padahal mana ada Nabi SAW pakai celana jin gitu? Ada. Ada riwayat Nabi SAW pakai celana jin gitu? Atau celana semi? Enggak ada, tapi Rasulullah SAW itu pakai gamis. Pakai kayak sarung nih. Nah, itu pakainya Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau bantolun atau celana itu adalah di antara peninggalan-peninggalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Musuh-musuh Islam. Ya sekali-sekali enggak apa-apa. Kita main bola masa pakai sarung sih? Ya, main bola ya pakai celana gitu. Jadi harus kita memosisikan diri pada posisi-posisi tertentu. Tapi yang terpenting untuk zaman sekarang ini adalah kita harus bangga. Kita harus merasa mulia. Kita harus pede. Dan kita harus PW untuk berpakaian dengan pakaian-pakaian Islami. Jangan pedulikan semua orang. Yang penting Allah ridho. Yang penting Rasulullah ridho. Yang penting nanti meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang penting nanti dibangkitkan bersama golongan Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi jangan pedulikan yang semacam itu. Jangan pedulikan. Camkan baik-baik yang semacam ini. Tapi yang namanya sekarang ini memang kita ini sekarang berada di dalam kerajaannya iblis. Sekarang di dunia ini dikuasai oleh iblis. Karena apa? Kita sebuah golongan yang sangat minoritas sekarang ini. Kita ini sangat sedikit. Yang mengikuti sunnah Nabi itu sedikit. Dan semoga kita termasuk. Jangan sampai kita itu termasuk yang banyak itu. Karena memang sudah zamannya seperti itu. Layati zamanun illa waladhi ba'dahu syarrum minhu. Nabi SAW juga bersabda. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana kalian itu dimulai dengan agama yang dianggap oleh orang itu tabu. Nanti kalian itu akan dianggap oleh orang sekitar kalian juga tabu. Ngapain tuh pakai cadar? Nah, disangkanya cadar itu adalah sebuah teroris. Yang pakai cadar teroris katanya. Orang pakai jilbab dikatakan itu kan budaya. Budaya Arab katanya. Bukan syariat Islam. Nah ini kan sudah luar biasa terbalik itu pikirannya itu. Nah, jadi orang-orang sekarang ini kita itu gak punya kekuasaan. Artinya apa? Kita gak bisa menentukan sikap. Kita gak bisa mempunyai aturan. Kalau kita itu kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaannya Nabi Muhammad, maka kita akan katakan, setiap muslimah yang ada di Indonesia wajib menggunakan jilbab. Kalau tidak, dipecut misalnya. Kalau tidak, dipenjarakan. Nah, itu berarti kita itu sedang jaya, sedang mempunyai kerajaan. Tapi kita bisa begitu? Nggak bisa. Riba merajalela di mana-mana, bahkan tanpa ada gugatan, tanpa ada gangguan dari kita. Kalau kita ganggu, dikatakan ini melanggar HAM. Kita mau didik orang dipukul, melanggar HAM katanya. Nah, susah halnya. Orang tua dituntut sama anaknya. Kenapa memukul kepada anaknya? Akhirnya dituntut ke mahkamah HAM. Akhirnya ayahnya dipenjarakan karena mendidik anaknya. Ini zaman sekarang sudah seperti ini yang terjadi. Luar biasa. Yang namanya kebatilan dipampangkan, diiklankan. Di situ ada iklan terbaru itu dikatakan, siapkah Anda untuk membonceng pacarmu? Nah, itu kan luar biasa itu. Sepeda motor itu. Jadi peraturan apa itu? Siapkah Anda untuk membonceng pacarmu? Katanya. Itu kan luar biasa. Jadi seakan-akan yang namanya pacaran berarti gak apa-apa. Dilegalkan. Ada pelarangan dari pihak pemerintah? Gak ada pelarangan dari pemerintah. Alhamdulillah kita bukan termasuk yang mengurusi itu. Sehingga kita tidak ikut berdosa. Tapi paling tidak kita harus menentangnya. Walaupun dengan hati kita tidak suka. Dan kita diperintahkan untuk kita mengatakan Allahumma ansur. Allahumma ansur. Allahumma irham galbi. Fem. Fa inni madlumun fantasir. Ya Allah, aku ini adalah seorang yang kalah. Aku tidak bisa mempunyai kekuasaan apa-apa. Tidak mempunyai kekuatan apapun yang bisa menghilangkan kemungkaran-kemungkaran ini. Tapi bantulah aku ya Rob. Nah, itu paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Kita mengingkarinya. Kita melihat orang yang semacam itu tidak suka. Tapi jangan sudon gitu loh. Berarti orang yang gak pakai jilbab itu orang jahat. Orang fasik jangan. Karena apa? Segala sesuatu itu ditentukan dengan akhirnya. Bukan di awalnya. Bukan di pertengahannya. Bisa jadi kita semacam ini. Tapi belum tentu sampai akhirnya kita semacam ini. Na'udzubillah. Seperti disabdakan Nabi kita Muhammad SAW. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha. Jadi kata Nabi SAW, ada di antara kalian yang kehidupannya itu diisi hanya dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan dirinya dari surga, sampai dari saking dekatnya, dari saking banyaknya perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah kebaikannya, antara dirinya ke surga itu cuma satu hasta aja. Tinggal masuk dalam surga. Tapi nyatanya dia bukan termasuk orang yang semacam itu. Akhirnya di akhir umurnya dibalik oleh Allah Ta'ala. Dan akhirnya dia itu mengamalkan dengan amalan perbuatan-perbuatan ahli nar, fayadkhulah, kemudian dia itu masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Nah, oleh karena kita, jadi ketentuan seseorang itu bukan di awalnya, bukan di pertahannya, tapi pada akhirnya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya yang namanya belajar itu, menjadi orang alim itu tidak mungkin akan terlaksana kecuali dengan murojaah, mutarahah. Jadi artinya itu bermuzakarah. Jadi sinau kata orang Jawa. Jadi taklim bersama-sama, belajar bersama-sama, selalu membuka kitabnya. Jadi lihat bagaimana para ulama dulu itu kan luar biasa. Imam Syirazi itu yang beliau itu selama hidupnya telah belajar kepada 1000 guru. Gurunya itu 1000. Jadi gurunya itu 1000 dalam bermacam-macam bidang. Setiap beliau itu mau membaca kitab kepada gurunya, sebelumnya dibaca 1000 kali. Setelahnya 1000 kali. Nah, coba kamu berapa kali? Emang kitab ini yang kita baca tadi malam sudah dibaca tah? Atau tadi aja sudah dibaca tah? Kadang-kadang di mana sampai kemana? Enggak tahu Ustaz, ya. Masa mulai kayak begitu gitu. Memang inilah orang sekarang. Paling tidak sekali sebelum belajar, sekali setelah belajar itu diulang. Supaya tidak hilang. Makanya kan ada suatu metode cara penghafalan yang paling canggih, paling top chair, paling mandi. Apa itu? Caranya begini. Bait yang ingin kamu hafalkan. Hadis yang kamu ingin hafalkan. Setiap bait itu kamu ulangi sebanyak 20 kali. Di dalam angka 20 ada rahasianya. Dalam angka 20 itu mempunyai sir, rahasia. Setiap satu bait itu diulang-ulang sampai 20 kali. Atau hadis itu diulang-ulang sampai 20 kali. Atau ayat itu diulang sampai 20 kali. Tapi ingat, dengan cara melihat. Bukan dengan cara tidak melihat. Baca. Baca 20 kali. Nah, itu membuat orang itu cepat menghafalnya dan susah untuk hilangnya. Itu adalah metode yang paling cepat untuk menghafal. Dan itu diketahui di akhir-akhir ini setelah melalui riset daripada orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Ternyata dikatakan kalau seumpama kita itu mau cara-cara yang paling baik untuk menghafal itu dilihat sambil membacanya sebanyak 20 kali. Nah, itu begitu kamu selesai 20 kali insya Allah hafal. Dan itu akan cekat. Karena apa? Dia menghafal dari mulai bentuk-bentuk hurufnya yang tertulis sampai letaknya pun dia itu nanti bakal tahu. Ini letaknya dari awal. Bacaan ini dari akhir. Ini tengahnya dan sebagainya sampai seperti itu. Gitu. Nah, itu diantara metode cara menghafal yang paling cepat. Dan lebih cepat lagi kalau seumpama Allah berikan kecerdasan. Gitu. Nah, semoga kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala kecerdasan. Semoga kita semua termasuk oleh Allah Ta'ala diberikan kemuliaan berupa ilmu laduni insyaAllah. Dan semoga hati kita dibersihkan Allah Ta'ala. Sehingga hati itu menjadi sebuah muatan ilmu. Hati itu telah siap untuk mendapatkan cahaya daripada ilmu. Dan semoga kita semua termasuk yang diberikan tugas oleh Allah Ta'ala sebagai penerus daripada perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadzin niyya wa likulli niyatin shaliha wa la mana wa salam salih wa nuhdi sawabaha ila ruhi mu'allif wa jami masyaikhina ya Allah fiddin. Al-Fatiha. Sebelum baca doa, ini ada yang bertanya. Bolehkah seorang perempuan yang lagi berhalangan untuk berwudu? Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Jadi, seorang wanita yang lagi haid itu dilarang untuk melaksanakan toharoh. Dalam artian, dia itu berniat. Nah, jadi, berniat wudu itu hukumnya haram. Karena di antara syaratnya niat itu dalam keadaan suci. Jadi, dia itu tidak melakukan sesuatu yang membatalkannya. Nah, kalau dia itu berniat wudu ketika sedang haid, bagaimana dia itu akan berniat wudu? Nawaitul wudu ali rafil hadatsil akbar atau hadatsil asghar. Orang hadasnya masih ada. Nah, jadi enggak sah. Fem, kalau dia laksanakan dengan sengaja padahal dia tahu hukumnya haram karena bermain-main. Tapi kalau cuma sekedar saya sudah terbiasa berwudu. Kalau berwudu itu seakan-akan saya PW, PD misalnya. Ya udah enggak jadi masalah, tapi jangan niat. Jadi dibasuh mukanya, basuh tangannya, basuh rambutnya, basuh kakinya, tapi tanpa niat. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau dengan niat, itu hukumnya haram. Sampai benar-benar dia itu dalam keadaan suci. Apakah ustadz dan kiai boleh menerima zakat? Tergantung ustadznya sama kiainya. Tapi yang pasti ustadz segar nggak boleh menerima zakat. Itu. Karena ustadz punya rumah bagus, punya mobil bagus, punya istri cantik. Gitu. Nah, jadi nggak boleh menerima zakat karena termasuk orang kaya. Jadi kalau dia termasuk orang yang nggak punya, maka hukumnya boleh menerima zakat. Bahkan lebih baik diberikan kepada ustadz dan kiai itu karena untuk membantunya. Nah, tapi kalau seumpama dia itu orang kaya, tidak boleh kecuali kalau menyerahkan kepada dirinya supaya dibagi-bagikan kepada orang yang berhak. Nah, itu tidak apa-apa dan bahkan lebih afdol. Karena apa? Seorang kiai dan seorang ustadz itu lebih tahu. Dan lebih bisa membedakan mana yang butuh, mana yang berhak, dan mana yang tidak berhak. Adakah dalilnya? Jangan biasakan kita itu minta dalil-dalil terus. Paham? Nah, kalau kita NU dulu, itu enggak seperti itu. Yang minta dalil itu, selalu itu adalah orang-orang yang bukan dari golongan kita. Dalilnya mana? Jadi semua itu ada. Terus dalilnya kalau diberikan, mau diapakan emangnya? Ngerti bahasa Arab, tah? Dibacaan Al-Quran misalnya, mau diapakan sama kamu? Ngerti nggak bahasa Arab? Nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti bahasa Arab, ngapain? Gitu. Nah, jadi nggak usah tanya dalilnya, tapi di mana disebutkan kitabnya? Gitu. Nah, disebutkan kitabnya, nggak ada memang secara persis disebutkan dalam kitab-kitab yang dahulu itu, kiai, ustadz, nggak boleh nerima zakat, itu nggak ada. Gitu. Tapi di situ kan, kiai dan ustadz itu bukan semua kiai itu orang kaya. Bukan semua ustadz itu orang kaya. Ada kiai yang enggak punya, ada kiai yang punya. Yang punya jangan diberikan zakat. Tidak boleh menerima zakat. Yang enggak punya boleh menerima zakat. Nah, kecuali kalau seumpama kiainya itu termasuk orang yang punya hutang, walaupun dia kaya tidak apa-apa. Paham? Atau karena orang berhutang itu kan bukan harus utang untuk pribadi. Seperti Habib Zain orang kaya, tapi dia itu punya hutang, hutangnya pondok sekarang ini hampir 1,5 M. Nah, jadi silakan kalau mau ngirim zakat sama Habib Zain, dia berhak untuk nerima zakat. Memang. Jadi kalau dari segi itu, nggak apa-apa. Karena dia hutangnya bukan hutang pribadi, tapi hutang untuk pesantren. Nah, itu tidak apa-apa menerimanya dari segi ini. Tapi dari segi miskin dan orang fakir, itu tidak boleh. Tapi dari segi dia itu punya hutang, itu boleh dia menerima zakat. Oleh karena nanti kalau bulan Ramadan, kalau orang tua kalian punya harta yang wajib zakatkan, sisihkan sepertiganya untuk dikirim ke pondok, diberikan kepada Habib Zain untuk membantu pembangunan pesantren ini. Karena setiap waktu, setiap saat Habib Zain pasti punya utang. Gitu. Jadi utangnya beras saja kemarin di Ustaz lihat itu 400 juta. Nah, gitu. Jadi lain pasar, lain bangunan dan sebagainya. Kita minta pada Allah Ta'ala, semoga dengan berkatnya majelis taklim ini dimudahkan urusannya beliau. Dan urusan kita semua, dan urusan semua orang tua kita, dan semua urusan kaum muslimin dimudahkan Allah Ta'ala berkatnya majelis yang mulia ini. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.